kabut malam yang pekat, tersembunyi sosok yang menakutkan. Dajjal datang membawa fitnah, menggoyahkan iman yang kuat. Dengan satu mata yang memandang, ia menebar kebohongan dan dusta. Hati-hati dengan janji manisnya, jangan sampai terjerat dalam perangkapnya. Di akhir zaman ia akan muncul, mengguncang dunia dengan kekuatannya. Namun ingatlah wahai saudaraku, iman yang kuat akan mengalahkannya. Di akhir zaman nanti ia akan muncul, mengguncang dunia dengan kekuatannya. Namun ingatlah wahai saudaraku, iman yang kuat akan mengalahkannya. Zaman ia akan muncul, mengguncang dunia dengan kekuatannya. Namun ingatlah wahai saudaraku, iman yang kuat akan